Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyir at-talabah ra'ani wa ra'akum Allah. Walhamdulillah, pada pagi hari ini, tepat pada tanggal 1 Muharram 1442 Hijriah atau yang bersamaan dengan 20 Agustus 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya kepada kita untuk bisa membahas pelajaran atau dares yang kita tujukan kepada talabah pada jenjang takhasus atau tarbiyah al-muallimin di ma'had kita Ibnul Mubarak Samarinda, yang pada tahun ajaran ini ana memegang fan al-mustalah, yang insyaallah ta'ala kita akan membaca serta membahas pelajaran mustalah al-hadis dengan merujuk kepada sebuah karya dari al-faqih, al-muhaddis, al-syeikh, al-allamah Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin alaihi rahmatullah, yang mana karya beliau ini beliau beri nama dengan Mustalahul Hadis, yang insyaallah ta'ala kita akan memulai daras ini dari awal kitab yang bertumpu atau bersumber dari pelajaran mustalah yang telah lalu. Akan tetapi kita tidak bisa langsung melanjutkan karena walaupun tinggal satu atau dua bait dari syarah Syekh Shalih Al-Utsaimin terhadap matan Al-Baiquniyah, karena satu dan lain hal diantaranya adalah bergabungnya salah seorang santri atau tolabah tahfid ke jenjang takhasus ini. Begitu pula KBM yang kita jalankan secara online dan pertimbangan-pertimbangan yang lainnya, maka ana memilih untuk kita bisa memurojaah membahas kitab Mustalahul Hadis dari awal kitab, sehingga yang sudah pernah mendapatkan pembahasannya maka falahum al-muraja'ah, wa man akhadha min jadidin falahum al-fawaid bi'idnillahi ta'ala. Insyaallah ta'ala kita akan membahas karya Syekh Al-Faqih Al-Muhaddith Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah dari muqaddimahnya. Disebutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa setiap karya dari karya-karya para ulama kita khalafan atau salafan, maka mereka akan memulai karya-karya mereka dengan kalimat bismillah ar-rahman ar-rahim, yang insyaallah ta'ala antum telah mengetahui sebab dari amalan tersebut? Kenapa dilakukan oleh setiap musannif? Kenapa terus diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain, dari satu zaman ke zaman yang lain, demikian seterusnya, yang sampai di masa sekarang terkhusus adalah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin melakukan kebiasaan atau amalan yang sama yang telah dilakukan oleh pendahulu beliau rahimahumullahu jami'an. Kemudian beliau melanjutkan dengan membuka alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman kathira. Muqaddimah yang ma'ruf telah kita ketahui bersama ayuhat talabah hafidhakumullah wa ra'akum, yang dikenal dengan khutbatul hajah, walaupun sedikit diringkas oleh beliau al-musannif alaihi rahmatullah, akan tetapi terkandung padanya apa yang terkandung pada khutbatul hajah. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari paragraf pertama muqaddimah Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin alaihi rahmatullah adalah bagaimana beliau membuka risalah ini dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika beliau melanjutkan dengan asy-syahadah kepada Allah dengan syahadah al-ubudiyah, begitu pula syahadah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku Abdullah wa rasuluhu. Dan faedah yang paling penting adalah kalimat setelahnya ketika beliau alaihi rahmatullah setelah menyebutkan lafaz Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam selaku abduhu wa rasuluhu disandingkan dengan sallallahu alaihi wa ala alihi ila akhirih. Ini memberikan pelajaran kepada kita ayuhat talabah fi fasli takhassus atau fi fasli tarbiyatil muallimin indama namurru bi ismi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi ismi Muhammad alaihi salatu wassalam fa nusalli wa nusallim alaihi. Jangan kita melewati nama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dengan begitu saja, tapi harus kita sandingkan dengan sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam atau seperti yang beliau sampaikan sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila akhirih. Karena seperti yang sudah antum ketahui bahwasanya hakikat al-bakhil adalah ketika nama sosok Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam disebutkan, akan tetapi tidak disertakan, tidak disandingkan dengan lafaz salawat dan salam kepada beliau alaihi salatu wassalam. Dan ini merupakan tanbih untuk kita semua, apalagi antum sudah mulai khutbah, sudah mulai mengisi kajian dan yang seterusnya, maka jangan sampai lupa pada khutbatul hajah ada sosok Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang disebutkan. Maka jangan antum jadi seorang yang bakhil untuk tidak menyertakan setelah nama beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau alaihi rahmatullah melanjutkan amma ba'd. Fa inna Allah ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq. Adalah Allah Jalla wa'ala mengutus Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dengan hidayah dan agama yang hak. Liudhirahu ala dini kullih. Untuk menampakkan kebenaran tersebut di hadapan seluruh agama yang ada, kepercayaan-kepercayaan yang ada. Wa anzala alaihil kitab al-hikmah, wa anzala alaihil kitabu wal hikmatu. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada beliau alaihi salatu wassalam al-kitab, yakni Al-Qur'anul Karim, al-hikmah yakni sunnah, dilanjutkan oleh beliau fal kitabu huwal qur'an wal hikmatu hiya sunnah. Maksud dari al-hikmah adalah Al-Qur'an Karim, afwan, al-kitab adalah Al-Qur'anul Karim, dan maksud dari al-hikmah adalah as-sunnah. Apa tujuannya? Liyubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkaruna fayahtaduna wa yuflihun. Agar manusia mendapatkan penjelasan-penjelasan yang lengkap dari apa yang diturunkan kepada mereka. Karena manusia ini sebagai al-mukallafun, kita semua sebagai al-mukallafun, orang-orang yang mendapatkan beban taklif, amanah, syariat dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita membutuhkan penjelasan yang sempurna. Itu yang ditugaskan oleh Allah Jalla wa'ala kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tujuan yang kedua apa? Wala'allahum yatafakkarun, agar mereka manusia, umat Nabi alaihi salatu wassalam secara khusus, bisa berfikir, bisa merenung, bisa benar-benar memikirkan bahwa saya adalah seorang mukallaf yang harus menjalankan syariat. Fayahtaduna wa yuflihun, sehingga mereka mendapatkan jalan hidayah dan mereka beruntung pada kehidupan dunia mereka. Kemudian dilanjutkan oleh Asy-Syaikh alaihi rahmatullah, fal kitabu was sunnatu huma al-aslani alladhani qamat bihima hujjatullah ala ibadihi. Adalah Al-Kitab, begitu pula As-Sunnah, keduanya merupakan dua asal pokok, dua inti dari agama Islam. Syariat Allah Jalla wa'ala, syariat Nabi-Nya Sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam. Sumbernya apa? Sumbernya Al-Quran wa Sunnah. Sumbernya Al-Kitab wal Hikmah, yang dengan keduanya alladzani qamat bihima hujjatullah ala ibadihi, yang dengan keduanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujjah-hujjahnya kepada seluruh hamba-hambanya. Jadi para hamba Allah Jalla wa Ala nanti tidak bisa beralasan, tidak ada yang sampai kepadaku ya Allah dari Al-Qur'an, tidak ada yang sampai kepadaku ya Allah dari ayat-ayat-Mu, tidak ada yang sampai kepadaku ya Allah dari hadis-hadis-Mu. Sudah enggak bisa lagi, karena ini merupakan hujjah, iqamatul hujjah kepada para hamba Allah Jalla Jalaluh, Rabbul Izzati wal Jalal. Ketika ada Al-Qur'anul Karim di hadapan mereka, ketika ada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam di hadapan mereka, khalas. Itu adalah haddun fasil yang memisahkan antara mereka dengan hujjah kejahilan. Enggak bisa lagi mereka beralasan tidak tahu dan tidak tahu. Karena turunnya Al-Qur'an, diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam sebagai penjelas kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Walladzani tambani alaihimal ahkam al-i'tiqadiyyatu wal amaliyyatu ijaban wa nafyan. Begitu pula dua hal ini, yakni Al-Qur'an was-sunnah, al-kitab wal hikmah, adalah dua hal yang dari keduanya dibangun di atasnya hukum-hukum i'tiqadiyah, hukum-hukum akidah. Bagaimana akidah salafun salih? Bagaimana akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diwariskan kepada para sahabat, yang diwariskan kepada para tabi'in, atba' tabi'in ila immatis salaf fi hadzal 'asr? Wal amaliyah ijaban wa nafyan. Begitu pula sebagai sumber dari amalan-amalan seorang hamba, apakah itu yang bermakna ijabian atau ijaban, yang dilakukan wa nafyan atau yang tidak dilakukan, yang dikerjakan atau yang dilarang, semuanya bersumber dari Al-Kitab wal Hikmah. Wal mustadallu bil Qur'ani yahtaju ila nadharin wahidin wa huwa an-nadharu fi dalalati an-nassi 'ala al-hukmi. Maka seorang yang beristidlal menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai landasan dalilnya, maka dia akan membutuhkan nadharin wahidin, satu pandangan. Wa huwa an-nadhar, yaitu ketika dia memandang, ketika dia melihat, ketika dia menelaah, fi dalalatin nassi alal hukmi, ketika dia memandang, menelaah, mempelajari bahwa satu ayat ini menunjukkan hukum yang ini, bahwa larangan Allah Jalla wa'ala untuk bermuamalah dengan riba, hasilnya adalah ketika Allah Jalla wa'ala mengharamkan riba. Ketika Allah Jalla wa'ala dalam nas min nususil Quran mengharamkan akil malal yatim, untuk kita memanfaatkan harta-harta anak yatim, mendzalimi kepemilikan-kepemilikan mereka. Oh, berarti hukum yang terkandung padanya adalah haram untuk kita mendzalimi anak-anak yatim. Wala yahtaju ila an-nadhari fi musnadihi. Dan kita tidak perlu untuk melihat kepada sanad. Apa jalur periwayatan di Al-Qur'an? Enggak ada, Al-Qur'an semuanya mutawatir. Dari awal sampai akhirnya, dari Al-Fatihah sampai An-Nasnya, enggak ada yang bisa menolak. Kecuali kaum Syiah, Rafidah. Ini bukan pembahasan kita, karena mereka sudah menganggap bahwa Al-Quranul Karim ini kurang hakikatnya. Khilafuhum, seperti yang disebutkan oleh para ulama, la tu'tabar. Khilafu Syiah, Rafidah, fi masail aqadiyah, fa fi ghairi masail i'tiqadiyah, ghairu mu'tabarin. Kemudian dilanjutkan oleh Asy-Syaikh hafizahullah wa ra'ah, li'annahu thabitun, karena Al-Qur'anul Karim adalah satu hal yang telah ada, thubutan qat'iyan, nyata adanya, ayat-ayatnya, sumber-sumbernya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih tegas lagi ditekankan oleh beliau, bin naqlil mutawatir, dengan dinukilkan, diriwayatkan secara mutawatir, baik lafzan wa ma'nan, baik secara lafaz maupun secara makna. Dalilnya apa? Seperti yang ada di kitab, mudah-mudahan antum memiliki kitabnya, bisa dilihat dari surah Al-Hijr yang dinukilkan oleh beliau ayat yang ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jelas menunjukkan bahwa Al-Qur'anul Karim enggak bisa dirubah-rubah, enggak bisa diotak-atik, enggak bisa ditambah-tambahi, enggak bisa dikurang-kurangi, karena penjagaannya, hifdznya langsung dari atas langit sana. Kemudian berkata beliau alaihi rahmatullah, wal mustadallu bis sunnah, adapun seorang yang beristidlal menjadikan as-sunnah sebagai sumber dalilnya, yahtaju ila nadhrain, dia membutuhkan dua pandangan, dia membutuhkan dua jenis pelajaran. Yang pertama apa? Awwaluha, kata beliau, an-nawaru fi thubutiha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia harus mempelajari dulu apakah sunnah, apakah hadis yang ingin dia jadikan sebagai hujjah, yang ingin dia jadikan sebagai landasan beramal, benar-benar datang dari sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Id laisa kullu ma nusiba ilaihi sahihan, karena tidak semata-mata yang dinisbahkan, yang disandarkan kepada beliau alaihi salatu wassalam, itu adalah satu hal yang benar. Belum tentu. Telah antum ketahui bagaimana al-wadda'un memiliki kebiasaan untuk memalsukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan ringannya mereka menyampaikan qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal iyadhu billah. Dengan mudahnya mereka mengatakan qila, dikatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, walaupun dengan sighatut tamrid qila, akan tetapi dijazmkan, dipastikan bahwa Nabi yang telah mengatakan. Al-kadzib al-wada' fil hadith, insyaallah taala akan datang pembahasannya tersendiri. Ini kalau kita ingin beristidlal, berihtijaj ayuhat talabah at-takhassus atau tarbiyatil muallimin dengan sunnah. Berbeda dengan Al-Quran. Istidlal kita, ihtijaj kita dengan Al-Quran selesai, karena mutawatir semuanya, qat'iyan, lafzan atau ma'nan, semuanya. Tapi kalau sunnah, harus kita lihat dari dua sisi, harus kita pelajari dari dua sisi. Yang pertama, benar enggak itu hadisnya, riwayatnya, asarnya datang dari sosok Nabi dan para salaf. Jangan-jangan ada unsur kedustaan, jangan-jangan di jalur periwayatannya ada seorang kadzab, jangan-jangan di jalur periwayatannya ada seorang fasik, jangan-jangan di jalur periwayatannya ada seorang mubtadi', jangan-jangan di jalur periwayatannya ada seorang tasyayyah, seorang yang terpengaruh pemikiran Syiah dan yang lainnya. Ini sisi yang pertama yang harus kita benar-benar lihat ketika ingin beristidlal dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Tentunya ikhwati fillah ya ra'akumullah ayuhat talabah at-takhasus au tarbiyatil muallimin hafizakumullah wa ra'akum, ini ditujukan kepada beliau, kepada para talabatul ilm, kepada antum. Berbeda dengan awamun nas atau mungkin awamus salafiyin yang mereka mungkin baru belajar, belum mengetahui apa itu sanad, jalur periwayatan. Mereka paham tentang ini, mereka enggak dituntut untuk mempelajari dari sisi tersebut. Tapi kalau antum sebagai talibul ilmi, antum sebagai talabatul ilmi, apalagi sudah di jenjang takhasus, apalagi sudah di jenjang tarbiyatul muallimin, wajib antum untuk membahas. Enggak boleh antum taklid. Ah, ikut-ikutan saja. Apa kata Albani sahih? Sudah sahih. Apa kata Ibnu Hajar sahih? Sudah sahih. Lah, antum dituntut ayuhat talabah untuk mempelajari sanad demi sanad. Loh, sulit Ustaz, enggak semudah yang kita bayangkan Ustaz. Dan yang seterusnya, itulah inti kenapa kita mempelajari ilmu mustalah. Itulah inti kenapa kita mempelajari mustalahul hadis, agar kita bisa melihat dari sisi pandang yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Muhaddits Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin pada poin yang pertama. Kita coba nanti biidznillah ta'ala ada waktunya untuk kita mempraktekkan. Antum akan ana berikan beberapa sanad yang isinya mungkin 3 atau 4 orang saja, dan antum silahkan buka kutubur rijal, apakah takrib, tadrib atau yang semisalnya. Kemudian antum pelajari, oh fulan thiqah, allan thiqah, begitu pula khallan thiqah, oh, berarti hadis ini sahih. Nanti akan antum dapati sebuah hadis yang fulan thiqah, allan ini kadzab, khallan ini tasyayya'a, tapi ada seorang yang thiqah, kif. Apakah kita hukumi sebagai hadis yang sahih, sanad yang muttasil atau tidak? Itu akan dipelajari pada waktunya biidznillah ta'ala. Akan ana kirimkan beberapa sanad biidznillah pada waktunya. Sisi yang kedua, kata Syekh Hafidhahullah atau alaihi rahmatullah, thanihima an-nadharu fi dalalatin nassi 'alal hukmi, untuk kita mempelajari dalalatun nass, dalil dari nas tersebut, hadis tersebut yang kita lihat, alal hukmi. Ketika kita memandang atau melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Oh, ini berkaitan dengan niat seorang yang harus ikhlas ketika melakukan amalan apapun. Dalalatun nas alal hukum. Oh, hukumnya apa? Oh, hukumnya ternyata ikhlas itu wajib. Kalau tidak ada ikhlas pada diri seseorang, berarti dia tidak diterima amalannya, tidak akan dinaikkan amalannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dari sisi yang kedua. Dan inilah yang ada pada Al-Quranul Karim, satu ini saja. Adapun yang pertama tadi, melihat kepada sanad yang ada, melihat kepada periwayatan yang ada, jalurnya, maka itu khusus apa yang dimiliki dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai sekedar kita hanya melihat sebuah hadis memastikan, oh ini berarti hadis yang sahih. Kenapa? Qalan Nabi, katanya perawi. Berkata Nabi alaihi salatu wasallam, jangan. Kalau itu apa bedanya antum dengan awamun nas? Apa bedanya antum dengan awamus salafiyin? Antum harus berbeda. Antum talabatul ilm, antum talabul hadis, yang mendapatkan kemuliaan dan keagungan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Capek satu persatu untuk kita melihat jalur-jalur periwayatan. Dari situlah nanti poin untuk bisa kita ambil, faedah untuk bisa kita ambil, bagaimana juhud azimah, kesungguh-sungguhan yang sangat luar biasa yang ada di sisi a'immah ketika mereka mentashih ataukah mentad'if jalur-jalur periwayatan yang ada. Antum melihat Al-Albani alaihi rahmatullah, Al-Muhaddith askanahu fasiha jannatih, bukan hanya sekedar tashih tapi tad'if silsilah ahadith sahihah dan silsilah ahadith do'ifah, semuanya dipelajari oleh beliau. Habis waktunya dengan ilmu syar'i, sehingga kita menghargai apa yang ada di sisi mereka, para imah. Tidak mudah untuk melecehkan mereka seperti kaum Asy'ariyah, seperti kaum Maturidiyah. Siapa Al-Albani? Cuma seorang tukang jam, cuma seorang tukang reparasi dan yang lainnya. Na'udzubillah. Hati-hati ini ghulu dalam mencela. Tayyib, kalau antum tidak suka dengan sosok Al-Albani alaihi rahmatullah, ya hargai paling tidaknya silsilah sahihah sekian puluh jilid, silsilah ahadith da'ifah sekian puluh jilid. Ini juhud yang luar biasa. Kalau antum mempelajari, lah ini keliru hukumnya Al-Albani, seperti yang dilakukan oleh Asy-Syaikh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i Syekhu Syuyukhina alaihi rahmatullah, lah Al-Albani keliru dalam mentashih hadith fulaniyah, dalam mentad'if hadith fulaniyah. Tayyib, hati ya Syekh, apa yang telah antum pelajari secara ilmiah dibuktikan akhd wa rad, enggak ada masalah ketika hal itu dilakukan dalam koridor syariat. Enggak ada unsur menyerang pribadi, cuma seorang tukang jam, seorang ini. Lah. Ilmiah, Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i Syekh Syuyukhina menyampaikan ini ilmiahnya, jalur periwayatan si fulan yang dikatakan oleh Al-Albani thiqah, ternyata dia terpengaruh dengan pemikiran i'tizal. Si fulan yang dikatakan Albani sebagai seorang kadzab, ternyata dia adalah thiqah fi riwayatihi. Dan yang seterusnya ilmiah, secara ilmiah. Maka dari sini kita mempelajari agar kita tidak taklid, ayuhat talabah. Seperti yang sudah ana singgung tadi, jangan mentang-mentang hadis ini disahihkan Al-Albani pasti sudah sahih. Loh, antum ini punya kemampuan, antum punya malakah untuk mempelajari, tafadhol, semampunya. Artinya bukan tujuan antum untuk membantah sosok Al-Albani. Siapa kita, siapa Al-Albani, jangan disalahfahami. Antum untuk membahas sosok Ibnu Hajar, siapa lagi kita dengan dibandingkan Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, yang karyanya bisa sampai 30-20 jilid. Kita satu pun enggak ada yang keluar. Dilanjutkan oleh Syekh alaihi rahmatullah, wa min ajlin nadharil awal, dari sisi yang pertama tadi, ihtija ila wad'i qawaid, maka dibutuhkanlah untuk kita memiliki kaedah-kaedah khusus. Yumayyizu biha al-maqbulu minal mardud fima yunsabu ila nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan kaedah-kaedah khusus tersebut kita bisa membedakan mana hadis-hadis yang maqbul, mana hadis-hadis yang mardud, yang dengannya kita bisa menghukumi benar tidak penisbahannya, benar tidak disandarkan kepada sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad qama al-ulama rahimahumullah bidzalika wasammuhu mustalahul hadis. Dan para ulama, para pendahulu kita, salafun salihin, ternyata telah meletakkan kaedah-kaedah khusus tersebut dan mereka beri nama dengan mustalahul hadis. Waqad wada'na fihi kitaban wasatan, dan kami juga berusaha untuk menjelaskan dalam sebuah kitab yang pertengahan, tidak terlalu mutawwal, tidak terlalu panjang, tidak pula terlalu ringkas, karena musannafat ayuhat talabah at-takhassus atau tarbiyatul muallimin, musannafat fi babil mustalah ini terbagi menjadi tiga. Pembahagian yang pertama adalah mustalah yang dibahas dalam kutubul mutawwalat, berjilid-jilid pembahasannya, kaidah-kaidah mustalah, mustalahul hadis. Paling tidaknya antum bisa ambil sebagai contoh tadribur rawi, dua jilid. Itu membahas dengan rinci. Ini hitungannya mutawwal. Ada lagi yang lebih dari situ. Ada lagi yang 4 jilid, 5 jilid, dan yang seterusnya. Mutawwal, benar-benar pembahasannya rinci sekali. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua yang disampaikan oleh Asy-Syaikh, wasatan, kaidah-kaidah dalam ilmu mustalah, tapi pertengahannya. Ini seperti kitab yang ada di hadapan kita, seperti kitab yang sedang kita bahas, sedang kita jadikan rujukan, yaitu Mustalahul Hadis karya Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Ada pun jenis yang ketiga adalah yang ringkas, mukhtasaran. Bagaimana yang mukhtasaran? Ya, antum lihat dalam Baiquniyah, cuma beberapa bait selesai matannya. Begitu pula dalam matan-matan yang lain, ringkas. Nah, beliau ini tidak paling atas, tidak pula yang paling bawah, tapi di pertengahan. Qad wada'na fihi kitaban wasatan, dijelaskan oleh beliau makna dari wasatan yang dimaukan, yashtamilu 'alal muhimmi min hadzal fan. Yang mana ini, kitab yang wasat ini, yang pertengahan ini, tidak terlalu mutawwal, tidak pula mukhtasar, mencakup padanya kaidah-kaidah yang penting di dalam fan ini. Yang dimaksudkan adalah al-mustalah, fan al-mustalah. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, hasabal manhajil muqarrar lisanatainil ula wathaniya fil qismi thanawi fil ma'ahidil ilmiyah. Yang mana kitab yang wasat ini sesuai dengan kurikulum yang ada pada 2 tahun. Tahun pertama, tahun kedua pada jenjang ats-tsanawi. Apa jenjang ats-tsanawi? SMA. Jadi pelajaran antum yang mustalahul hadis ini yang kita pakai dari karya Syekh Shalih Utsaimin sama seperti anak-anak SMA yang ada di Saudi. Anak-anak SMA yang ada di Saudi. Jadi dikarang oleh beliau, ditulis oleh beliau alaihi rahmatullah, tujuannya untuk memenuhi kurikulum SMA kelas 1, SMA kelas 2. Yaitu membahas mustalah al-hadis. Sammainahu, dan kami beri nama kitab yang wasat ini dengan mustalahul hadis. Ini yang disampaikan oleh beliau. Sehingga insyaallah ini enggak terlalu ringkas, enggak terlalu termutawwal, pertengahan yang insyaallah taala akan dimudahkan oleh Allah Jalla wa Ala apabila antum bisa serius dalam mempelajarinya. Kemudian disampaikan oleh beliau, waqad ja'alnahu qismain, dan kami telah membagi kitab ini menjadi 2 qism. Al-qismul awal, bahagian yang pertama, yatadammanu muqarrar as-sanah al-ula, yang bahagian pertama itu untuk kurikulum tahun pertama, kurikulum kelas 1 SMA. Wal qismu tsani, adapun bahagian yang kedua, yatadamman muqarrar as-sana ats-tsaniyah, untuk SMA kelas 2. Wallahu as'alu ayyaja'ala amalana khalisan liwajhihi, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala aku memohon agar menjadikan setiap amalan-amalan kita ikhlas mengharapkan wajahnya, muwafiqan limardatih, agar bisa mendapatkan keridaan Allah Jalla Jalaluh, nafi'an li'ibadihi, untuk bisa bermanfaat kepada para hambanya. Innahu jawadun kirim, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha mulia dan maha penyayang. Ini ayuhat talabah at-takhasus atau tarbiyatul muallimin yang kita bisa baca dari muqaddimah mustalahil hadis karya al-faqih al-muhaddits Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Yang insyaallah taala pembahasan yang berikutnya kita akan masuk kepada sulbu ad-dars, kita akan masuk kepada inti pembahasan yang ada, yang biidznillah taala akan kita lanjutkan pada hari Senin insyaallah. Kita akan masuk kepada ucapan atau apa yang disampaikan oleh Syekh mustalahul hadith ta'rifuhu wa faidatuhu. Apa sih definisi dari mustalah ini dan apa faedah apabila kita mempelajari ilmu mustalah hadith ini. Dan yang perlu ana sampaikan di akhir majelis ini, ayuhat talabah, jangan sampai antum futur dalam bertalabul ilmi termasuk menguasai ilmu mustalah, karena jangan sampai ada di bayangan antum bahwa mustalah ini adalah satu fan yang sangat sulit, satu fan yang tidak bisa untuk kita fahami dengan mudah. Jangan. Antum harus optimis, jangan sampai pesimis. Antum harus yakin bahwa mustalah ini adalah satu fan yang sangat-sangat mudah, yang sangat-sangat ringan bagi mereka-mereka yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai antum terlepas dari berdoa, memohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat. Karena tidak ada sesuatu yang sulit di dunia ini melainkan Allah Subhanahu wa taala lah yang bisa merubah itu menjadi sesuatu yang sangat amat mudah. Wallahu taala a'la wa alam. Ini mungkin yang bisa ana sampaikan pada pertemuan pertama ini, kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan kepada akhuna Abul Falah atau Abu Tufail atau Abu Fudail, bisa dikirimkan ke nomor ana, nanti insyaallah bisa kita interaksi melalui Telegram yang ada. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan.